Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadithillah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama membaca dan mengkaji salah satu ayat atau potongan ayat dari surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk, atau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi petunjuk siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada setiap hambanya yang beriman untuk terus-menerus senantiasa memanjatkan doa ini. Bahkan berdosa apabila sampai dalam sehari tidak dengan sengaja tidak memohon, tidak meminta kepada Allah untuk diberi hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Karena perintah ini ada dalam surat Al-Fatihah, di mana kita semuanya telah mengetahui dengan pasti bahwa surat Al-Fatihah itu adalah merupakan salah satu rukun dari rukun salat, di mana salatnya hamba itu tidak akan sah apabila di dalam salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak akan sah sholatnya jika di dalam sholatnya tidak memanjatkan doa ini, tidak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi hidayah, diberi petunjuk jalan yang lurus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fi riwayatin lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang di dalam sholatnya tidak membaca Ummul Quran, tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga bagi orang yang mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Dan tentu apabila itu dilakukan dengan sengaja, maka terjatuh dalam dosa besar yang sangat besar. Karena berarti meninggalkan sholat. Sholat yang tidak sah sama saja dengan tidak sholat. Dan ihdinash shiratal mustaqim terdapat dalam salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga sedikitnya bagi orang Islam dalam sehari semalam memanjatkan doa ini 17 kali. Sedikitnya 17 kali. Paling sedikit bagi orang Islam dalam sehari itu memanjatkan doa ini, meminta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, 17 kali sedikitnya bagi orang yang tidak safar. Dalam sholat zuhur 4 kali harus dibaca, harus dipanjatkan doa ini. Dalam sholat asar 4 kali, dalam sholat maghrib 3 kali, dalam sholat isya 4 kali, dalam sholat subuh 2 kali. Itu paling sedikit. Sehingga kalau dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat rawatib, sholat witir, tahiyatul masjid, sholat duha dan yang lainnya, maka sekian kali dalam sehari semalam memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang betapa mahalnya hidayah. Menunjukkan tentang betapa mahalnya hidayah itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan kepada hamba-hambanya yang taat untuk senantiasa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk pada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dan menunjukkan tentang betapa mahalnya dan berharganya istiqomah di atas hidayah. Setelah mendapatkan hidayah, Allah memerintahkan untuk selalu memohon kepada Allah agar istiqomah di atas hidayah. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, wahada akmalu ahwalis sa'ili ayyamdah mas'ulahu thumma sa'ala hajatahu wa hajata ikhwanihil mu'minin biqaulihi ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah merupakan keadaan yang paling sempurna dari keadaan orang yang meminta. Ini adalah merupakan keadaan yang paling sempurna dari keadaan orang yang memohon, orang yang meminta. Yaitu memuji kepada zat yang diminta, thumma sa'ala, kemudian setelah itu baru meminta. Sebelum hamba meminta, memohon kepada Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus, maka memuji kepada Allah terlebih dahulu. Memuji kepada zat yang hendak diminta kebutuhannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pujian dari hamba. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ar-Rahmanirrahim. Yang maha rahman lagi maha rahim. Malik yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Setelah memuji kepada Allah dengan beberapa pujian, kemudian menyatakan tidak memohon, tidak meminta, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta tolong kecuali hanya kepada Allah, baru setelah itu meminta kebutuhannya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang ini adalah merupakan kebutuhan diri orang yang meminta dan kebutuhan saudara-saudaranya yang beriman. Semua orang yang beriman yang membutuhkan dan mengharapkan keselamatan di dunia, kebahagiaan di akhirat, semuanya butuh di dunia ini mendapatkan petunjuk hidayah, jalan yang lurus. Dan ini adalah merupakan kebutuhan yang paling besar, kebutuhan yang paling penting. Kemudian apa makna ihdinas siratal mustaqim? Dijelaskan oleh para ulama, makna dari ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah alhimna, awafiqna, awirzuqna, awa'atina. Maknanya adalah, ya Allah, berilah kami ilham pada jalan yang lurus. Atau berilah kami taufik, jalan yang lurus. Atau anugerahilah kami jalan yang lurus. Atau berilah kami jalan yang lurus. Ini makna ihdina, tunjukkan kami. Maknanya adalah alhimna, beri kami ilham untuk bisa mendapatkan siratal mustaqim. Beri kami taufik. Beri kami taufik untuk kita, kami bisa mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Beri kami anugerah. Berilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, maknanya menurut lughah, makna siratal mustaqim menurut bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, kata beliau, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah at-tariqul wadih alladzi la i'wijaja fih. Jalan yang lurus itu adalah at-tariqul wadih, jalan yang jelas, yang tidak ada kebengkokan padanya. Jalan yang terang, yang jelas, tidak ada kebengkokan padanya. Ya. Itu siratal mustaqim. Jalannya itu jelas. Ya. Jelas, gamblang. Gak ada kesamaran. Kemudian lurus, tidak ada kebengkokan. Itu siratal mustaqim. Dan makna ini adalah makna menurut lughah dalam semua lughah Arabiyah. Sepakat umat tentang makna tersebut. Umat sepakat. Semua ahli bahasa Arab sepakat. Bahwa itu adalah makna siratal mustaqim. Menurut lugha, menurut bahasa. Itu at-tariqul wadih alladzi la i'wijaja fih. Jalan yang jelas. Yang gamblang. Yang tidak ada kebengkokan padanya. Adapun makna as-siratal mustaqim, makna jalan yang lurus, menurut mufassirin, menurut ahli tafsir, makna istilah dari as-siratal mustaqim, para ulama al-mufassirin, para ulama ahli tafsir ini berbeda, beda pendapat. Baik ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama yang belakangan, itu ada beda-beda pendapat. Sebagian menafsirkan demikian, sebagian menafsirkan demikian. Tetapi perbedaan pendapat tentang penafsiran Shirath al-Mustaqim, semuanya kesimpulannya dan kembalinya kepada sesuatu yang satu. Berbeda-bedanya para ulama, ahli tafsir, baik dari kalangan ulama salaf atau ulama khalaf, semuanya kembalinya kepada satu perkara. Wa huwa al-mutaba'ah lillah wa lirrasul, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW tentang makna siratul mustaqim. Kata beliau, as-siratul mustaqim kitabullah. Siratul mustaqim itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Sehingga dengan makna tersebut, ketika kita mohon kepada Allah dengan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, tunjukkanlah kami kepada Al-Quran, jalan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian dalam riwayat yang lain, dari riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, disebutkan tentang makna siratal mustaqim itu adalah hablullah al-matin, tali Allah yang kokoh. Hablullah al-matin huwa siratal mustaqim, tali Allah yang kokoh itu adalah jalan yang lurus. Ini maknanya sama dengan yang tadi, hablullah al-matin al-Quran. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan siratal mustaqim, kata beliau, huwal Islam. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam. Sehingga makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, beri kami jalan yang lurus, maksudnya adalah tunjukkan kami pada Islam. Kemudian sebagian sahabat yang lain seperti yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat yang lain menafsirkan dan menjelaskan Siratal Mustaqim itu adalah al-haq. Itu sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Mujahid, Siratal Mustaqim al-haq. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, artinya tunjukkanlah kami pada al-haq. Kemudian Abul Aliyah rahimahullah, beliau menafsirkan As-Siratal Mustaqim huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih. Siratal Mustaqim itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya setelah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Siratal Mustaqim huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih. Siratal Mustaqim itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya setelah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dari beberapa penafsiran ini tentang Siratal Mustaqim yang datang dari sahabat dan yang setelahnya, mana yang paling benar? Al-Imam Ibnu Katsir belum menyatakan tentang mana penafsiran yang benar. Kata beliau, wa kullu hadhil aqwali sahihatun, semua pendapat-pendapat ini adalah benar, tidak ada yang salah, semuanya benar. Wa hiya mutalazimatun, dan pendapat-pendapat tersebut adalah mutalazimah, saling melazimkan. Yang menafsirkan Al-Quran benar, yang menafsirkan Siratal Mustaqim Islam benar, yang menafsirkan Siratal Mustaqim Al-Haq benar, yang menafsirkan Siratal Mustaqim Nabi SAW dan sahabatnya juga benar, yang menafsirkan Siratal mustaqim, hablullah al-matin, tali Allah yang kuat, yang kokoh, juga benar. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Ini kalau dalam ilmu tafsir disebutkan tafsir bil mithal. Tafsir dengan al-mithal. Ya, tafsir bil mithal. Yang semuanya itu adalah benar dan semuanya saling melazimkan. Saling melazimkan. Kata beliau, fa inna man ittaba'a nabi sallallahu alaihi wasallam waqtada bil ladzaini min ba'di min ashabihi faqad ittaba al haq. Wa man ittaba al haq faqad ittaba al islam. Maka sesungguhnya orang yang mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti dua sahabatnya setelah beliau, sungguh berarti dia mengikuti al-haq. Dan barang siapa yang mengikuti al-haq, maka sungguh dia mengikuti al-islam. Wa man ittaba al-islam faqad ittaba al-quran. Dan siapa saja yang mengikuti Islam, maka sungguh dia mengikuti al-quran. Wa huwa kitabullah wa habluhu al-matin. Dan Al-Quran itu adalah kitab Allah dan tali Allah yang kokoh. Wasiratul mustaqim. Dan itu adalah jalannya Allah yang lurus. Karena itu fakulluha sahihatun. Maka semuanya adalah benar. Yasduku ba'duha ba'dan. Sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Ya. Jadi semua penafsiran tadi yang datang dari para ulama, yang datang dari para ulama, baik dari kalangan sahabat dan yang setelahnya, semuanya itu benar dan saling melazimkan. Ya. Orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu berarti dia mengikuti al-haq, sudah pasti. Ya. Mengikuti al-haq yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nas tentang hal itu dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. Mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berarti mengikuti Al-Haq. Jaminan mengikuti Al-Haq. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ridho terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang telah dijamin di atas al-haq, mereka dijamin surga. Menyelisihi mereka berarti menyelisihi al-haq. Seperti jelas disebutkan dalam surat An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyelisihi rasul, menentang rasul setelah petunjuk rasul itu jelas. Hidayah petunjuk rasul itu. Dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam adalah para sahabat. Orang iman yang ada ketika ayat ini turun ya sahabat. Ya, dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman, selain jalannya para sahabat. Nuwalli ma tawalla. Maka kami palingkan. Kemana dia berpaling? Pada yang menyesatkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ke dalam jahannam. Ini kalau mengikuti Rasul, apa kalau menyelisih Rasul, menyelisih para sahabat. Itu mengikuti kebatilan, tidak mengikuti al-haq. Sehingga dengan mengikuti Rasul dan para sahabatnya berarti mengikuti al-haq. Mengikuti al-haq berarti mengikuti Islam. Mengikuti Islam berarti mengikuti Al-Quran. Al-Quran tali Allah yang kokoh. Dan itu adalah jalan Allah yang lurus. Itu tentang makna siratal mustaqim. Tentang makna jalan yang lurus. Nah, untuk kita bisa mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Untuk kita bisa mengikuti dan mengetahui praktek yang benar dalam mengikuti siratal mustaqim. Bagaimana berislam yang benar. Bagaimana mengikuti al-haq. Bagaimana mengikuti Al-Quran yang benar. maka butuh ada ta'yin, butuh ada ketentuan, butuh ada kepastian. Karena itu setelah kita memohon kepada Allah Siratal Mustaqim, kita memohon kepada Allah kepastian dalam mempraktikkan Siratal Mustaqim. Siapa orang-orang yang telah mempraktikkan, menjalankan Siratal Mustaqim dengan benar? Siapa yang berislam dengan benar? Siapa mereka yang telah menjalani Siratal Mustaqim dengan benar? Maka selanjutnya kita berdoa, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal Mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang mereka telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal Mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang mereka telah engkau beri nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim ini adalah jalannya orang-orang yang oleh Allah telah diberi nikmat. Mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah, baik ucapan maupun perbuatannya, mereka itu adalah orang-orang yang telah benar-benar mendapatkan hidayah petunjuk Siratal Mustaqim dan benar-benar telah menjalankan dan mempraktikkan Siratal Mustaqim dengan benar. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu memohon kepada Allah untuk mengikuti jalan mereka, adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang mereka telah diberi nikmat oleh Allah. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin, orang-orang yang benar dalam beriman. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang yang salih. Wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Jadi orang-orang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah para nabi. Para nabi. Mereka yang telah mempraktikkan, telah menjalankan Siratal Mustaqim dengan benar. Nabi, sehingga tentu ketika kita meminta kepada Allah Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, kemudian kita menetapkan, memastikan itu jalannya orang-orang telah diberi nikmat, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah nabi. Maka untuk kita bisa menjalankan Siratal Mustaqim itu, kita dituntut untuk mengetahui ajaran nabi, sunnah nabi. Kemudian kita berpegang teguh dengan sunnah nabi. Kalau kita mengetahui sunnah nabi, kemudian kita berpegang teguh dengan sunnah nabi itu, berarti kita berada di atas Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Nabi adalah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wasiddiqin, yang kedua adalah as-siddiqin. As-siddiqin dijelaskan oleh Ibnu Qayyim adalah mereka orang-orang yang sempurna keimanannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Orang-orang yang sempurna keimanannya terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul itu as-siddiqin. As-siddiqul awal, as-siddiq yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga mereka as-siddiqin yang sudah pasti dipastikan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih adalah mereka para sahabat. Para sahabat disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah tentang bagaimana keimanan mereka. Yang mendapatkan jaminan dalam surat At-Taubah yang ke-100 itu. Mereka para sahabat muhajirin ansar yang telah diridhai oleh Allah. Mereka juga ridho kepada Allah. Dan mereka dijanjikan surga. Yang setelahnya itu adalah yang mengikuti mereka. Yang setelahnya tidak disebutkan. Kalau yang sahabat disebutkan. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Para pendahulu yang awal dari kalangan muhajirin dan ansar. Semua sahabat muhajirin dan ansar. Sebutkan. Yang setelahnya disebut walladzina tabau bihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga as-siddiqin adalah mereka para sahabat. Mereka orang-orang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berislam. Mereka orang-orang yang telah menjalani siratal mustaqim. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang telah pasti mati syahid adalah mereka juga dari kalangan para sahabat. Yang setelahnya tergantung mengikuti mereka para sahabat atau tidak. Kemudian wasalihin, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh yang di dalam beramal itu khas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberi hidayah, petunjuk jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang telah diberi nikmat oleh Allah, itu mereka. Karena itu siapa saja yang telah diberi hidayah, telah diberi taufik oleh Allah dengan Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan manhajnya Nabi SAW, manhajnya para sahabat Nabi, dan manhajnya setiap hamba yang saleh, maka semua dari mereka itu adalah berada di atas siratal mustaqim. Telah mendapatkan hidayah jalan yang lurus. Permohonannya, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin permintaannya, permohonannya dikabulkan oleh Allah kalau apa yang diucapkan, apa yang diminta tidak faham atau salah faham? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang ke jalan yang lurus sementara apa yang dia ucapkan, yang dia minta kepada Allah tidak ngerti siratal mustaqim itu apa? Bagaimana Allah mengabulkan? Atau salah faham, mengerti tetapi dengan pengertian yang salah. Tentang siratal mustaqim. Dan tidak cukup dalam mengikuti siratal mustaqim hanya dengan mengetahui jalannya orang-orang yang diberi nikmat saja, tanpa mengetahui lawannya. Karena itu Allah merintahkan kepada kita di dalam berdoa sempurna. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang mereka dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Sempurna sudah, lengkap sudah. Minta siratal mustaqim, memohon siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian dituntunkan untuk menentukan dan menetapkan siapa yang telah mengikuti jalan yang lurus. Jalannya siapa siratal mustaqim itu? Ditetapkan, ditentukan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang telah diberi nikmat. Kemudian meminta untuk dijauhkan dari jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya orang-orang yang menyimpang keluar dari siratal mustaqim. Siapa mereka itu? Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang mereka dimurkai. Waladzalin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka orang-orang yang dimurkai? Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga dari beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairil maghdubi 'alaihim humul yahud. Al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai itu adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Waladzalin humun nasara, adzalin, orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara. Orang-orang yang dimurkai, mereka itu adalah al-yahud. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu bukan jalannya orang-orang Yahudi. Waladzalin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat itu, bukan jalannya orang-orang Nasara. Siapa orang Yahudi itu? Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mengetahui al-haq, memiliki punya ilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmu. Menentang ilmu, dalam keadaan punya ilmu, tahu al-haq. Punya ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Orang-orang Nasara itu cirinya adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui al-haq. Beramal, beribadah, semangat beramal, berbuat, tetapi tidak ada ilmu. Sehingga jelas di sini tentang siratal mustaqim, yang senantiasa kita meminta kepada Allah. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang memiliki ilmu, yang mengamalkan ilmu di dalam berislam, baik dalam akidah maupun ibadah, itu berdasarkan ilmu. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan, faman lam ya'rifil haqqa fahuwa dhal. Maka barang siapa yang tidak mengetahui al-haq, fahuwa dhal, maka dia orang yang sesat. Faman lam ya'rifil haqqa fahuwa dhal. Maka barang siapa yang tidak mengetahui al-haq, tidak mengetahui kebenaran, fahuwa dhal, maka dia adalah orang yang sesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, itu bukan jalannya orang-orang yang tidak punya ilmu. Bukan jalannya orang-orang yang tidak mengenal al-haq, tidak tahu al-haq. Wa man 'arafahu wa athara gharahu fahuwa maghdubun 'alaihi, kata beliau. Dan barang siapa yang mengetahui al-haq, wa man arafahu, Dan barang siapa yang mengetahui al-haq wa atharu ghairahu, dan tetapi dia mengutamakan selain al-haq, fa huwa maghdhub alaihim, maka dia orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang punya ilmu, mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq, tetapi atharu ghairahu, lebih mengutamakan selain al-haq. Tahu kebenaran, tapi tidak dijalankan kebenaran, yang dijalani malah yang batil. Tahu al-haq, tapi yang dilakukan al-batil, kebatilan. Punya ilmu, tidak diamalkan. Al-maghdhub alaih, itu orang yang dimurkai. Sehingga ghairil maghdhub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, adalah bukan jalannya orang-orang yang menentang al-haq dalam keadaan tahu al-haq. Orang-orang yang tahu al-haq tapi tidak mengamalkan al-haq. Selanjutnya beliau menyatakan, waman arafahu wattaba'ahu fahuwa mun'amun alaih. Dan barang siapa yang mengetahui al-haq, waman arafahu, dan barang siapa yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, wattaba'ahu, dan dia mengikutinya, fahuwa mun'amun alaih, maka dia orang yang diberi nikmat. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ini semakin memperjelas tentang makna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Wa man arafahu wattaba'ahu fahuwa mun'amun alaih. Dan barang siapa yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, wattaba'ahu, dan mengikutinya, fahuwa mun'amun alaih, maka dia adalah orang yang diberi nikmat. Sehingga kita ini untuk bisa berada di atas siratal mustaqim, kita dituntut untuk mengetahui al-haq, dituntut untuk berilmu, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Mengetahui kebenaran, tidak mengamalkan, malah mengingkari, malah menyelisihi, malah menentang, itu dimurkai. Al-maghdhub, tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui al-haq, tetapi dia berbuat tanpa pengetahuan, itu adzalim, orang yang sesat. Sehingga orang yang diberi nikmat, yang berada di atas siratal mustaqim, itu adalah yang mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq, dan mengikutinya. Itu. Karena itu beliau menyatakan, waqad amarallahu ta'ala an nas'alahu fi salatina ayyahdiyana siratal ladzina an'amallahu alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan sungguh Allah Ta'ala memerintahkan kita, kata beliau, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita agar kita memohon kepada Allah dalam sholat kita, agar Allah ayyahdiyan, memberikan hidayah, petunjuk kepada kami jalannya, alladzina an'amallahu alaihim, jalannya orang-orang yang mereka telah diberi nikmat oleh Allah, ghairil maghdhubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Dan jangan dikira Yahudi itu tidak tahu tentang makna ini, ya. Jangan dikira Yahudi itu tidak tahu tentang al-maghdhub alaihim. Yahudi itu tahu, ya. Tapi orang Islam banyak yang tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Ahmad, beliau bersabda, "Ma hasadatkum al-yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala as-salam wa ta'min khalfal imam." Tidaklah Yahudi itu hasad, dengki kepada kalian terhadap sesuatu. Tidaklah Yahudi itu hasad dengki kepada kalian terhadap sesuatu seperti hasadnya mereka kepada kalian terhadap salam dan bacaan amin di belakang imam. Yahudi itu paling dengki terhadap umat Islam dalam dua hal. Yang lain juga hasad dengki, tapi dalam dua hal bacaan ini Yahudi itu paling hasad. Yang pertama bacaan salam, assalamualaikum. Karena itu jangan heran kalau orang yang hubungannya dekat dengan Yahudi, dengan kaum Zionis, usahanya bagaimana menghapus dan menggantikan salam. Jangan heran. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat amin di belakang imam. Amin itu artinya apa? Amin maknanya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Imam kan membaca Al-Fatihah. Dalam bacaan Al-Fatihah akhir ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mereka telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kemudian imam membaca amin, makmum juga menyambutnya amin. Benci banget Yahudi. Kok bisa benci? Kok bisa hasad? Ya, karena tahu. Loh, yang baca amin sementara enggak tahu apa itu maknanya. Kan disayangkan. Sementara orang Yahudi itu hasad sekali. Loh, yang dihasadkan enggak tahu apa itu. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah belum menyatakan anna ahlas sa'adah humul ladzina 'araful haqqo wattaba'uhu wa anna ahlas syaqawah humul ladzina jahilul haqqo wadhallu anhu aw 'alimuhu wa khalafuhu wattaba'u ghairuhu kan nasara wal yahud. Ini ucapan terakhir dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau katakan anna ahlas sa'adah, sesungguhnya orang-orang yang bahagia itu, kata beliau, humul ladzina 'araful haq, adalah mereka orang-orang yang mengetahui al-haq, wattaba'uhu, dan mengikutinya. Anna ahlas sa'adah, bahwasannya orang-orang yang bahagia itu, humul ladzina 'araful haq, adalah mereka orang-orang yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, wattaba'uhu, dan mengikutinya. Wa anna ahla syaqawah, dan sesungguhnya orang-orang yang celaka, dan sesungguhnya orang-orang yang celaka itu adalah humul ladzina jahilul haq, orang-orang yang tidak mengetahui al-haq, wa dhallu anhu, dan sesat dari al-haq. Aw alimuhu, atau orang-orang yang mengetahui al-haq, wa khalafuhu, tetapi mereka menyelisihinya, wa taba'u gharuhu, dan mengikuti selain al-haq. Kan Nasoro wal Yahudi, seperti orang-orang Nasoro dan orang-orang Yahudi. Demikian tentang makna Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambahkan ilmu baik kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita mengikutinya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.